hirup di dunia ini loba ku rupa-rupa pangreka, tapi moal aya anu lanang itu tingali bentang di langit. Tingtrim kana pikiran, tapi mun rek bijil panon poe sungkan nyumponan poe isukan. Naon anu rek dipilapan, naon nu bakal karandapan, naon garapan poe ieu dina diri loba mama sumorean. Hayu syukur kanu agung sabab hirup mawalina, jalma anu loba syukur menang ganjaran pahala. Pahala tinu kawasan.